hanyalah denganku. Ibarat kaca kau lupa kulitnya, habis rasa manis, habis pula sayang. Ternyata rupiah mengalahkan cintaku. Seandainya kaki ini tergigit ular berbisa, mungkin sakitnya masih dapat ku tahan. Tapi luka hati ini begitu nyeri di dada, sampai mati pun takkan aku lupakan. Biarlah kau lupa karena rupiah, cinta dan dirimu kini kau gadaikan. Ternyata rupiah mengalahkan cintaku. Seandainya kaki ini tergigit ular berbisa, mungkin sakitnya masih dapat ku tahan. Tapi luka hati ini begitu nyeri di dada, sampai mati pun takkan aku lupakan. Biarlah sasinya sakit hati ini, Tuhan membalasnya. Sebelah mata tak kau pandang diriku, kau palingkan muka saat menyapamu. Mungkin kau